الحمد لله حق حمده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لمجده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kita masih membahas tentang wasiat ba'd salaf biharki kutub ahli al-ahwa, pesan para ulama di masa silam untuk merusak kitabnya ahlul ahwa, kitabnya orang yang memiliki pemahaman menyimpang. Kita akan membaca keterangan dari Al-Marrudi, salah satu di antara muridnya Imam Ahmad, dalam kitabnya Al-Qasas. Wa qala Al-Marrudi fi kitabil Qasas. Al-Marrudi pernah bercerita dalam kitabnya Al-Qasas bahasanya Hasan Ibn al-Bazzaz dan Abu Nasr bin Abdul Majid punya keinginan, wa ghairuhuma, dan beberapa ulama yang lainnya punya keinginan untuk membawakan kitab Al-Mudallisin yang ditulis oleh Al-Karabisi, yut'inu fihi alal a'mash, yang di situ Al-Karabisi mengkritik Imam Al-A'mash dan Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi ini termasuk salah satu perawi kitab atau perawi hadis Innamal A'malu Binniyat, yang itu hadis ahad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Turun ke bawah, salah satunya perawi adalah Sulaiman At-Taimi. Famadaitu ilaihi fi sanatin 34. Kemudian aku pun mendatangi dia di tahun 34. Fakultu Allah di sanatin, ada yang hilang kan? Karena amadaitu ilaihi fi sanatin 34, Allah alam, tahun 34. Karena Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah hidup di tahun 200-an. Fakultu inna kitabaka yuridu qaumun ayya'riduhu ala Abi Abdillah. Kemudian aku sampaikan kepada Al-Karabisi bahwasanya kitabmu ingin disampaikan kepada Imam Ahmad Abu Abdillah. Fa adhara annaka qad nadimta 'alayh. Dan dia akan menunjukkan bahwasanya kamu telah menyesali apa yang kamu lakukan. Faqala, kemudian Al-Karabisi mengatakan, inna Aba Abdillah rajulun salih, misluhu yuwaffaq. Sesungguhnya Imam Ahmad orang yang salih, semisal beliau adalah orang yang mendapatkan taufik. Artinya komentar beliau, pendapat beliau layak untuk didahulukan. Qad raditu ayyu'radu alih, dan aku ridha kalau kitabku dikoreksi oleh Imam Ahmad, disampaikan kepada Imam Ahmad untuk dikoreksi oleh Imam Ahmad. Laqad sa'alani Abu Thawr an amhuhu fa'abaitu faji'a bil kitabi ila Abi Abdillah. Dan dulu Abu Thawr termasuk diantara kawannya Imam Syafi'i, dan Abu Thawr dulunya adalah ahlul kalam, kemudian berdebat dengan Imam Syafi'i lalu kalah, dan akhirnya beliau bertobat dan menjadi ahlu sunnah. Abu Thawr pernah berpesan kepadaku agar saya membuang kitab itu. Fa'abaitu, namun aku tidak mau untuk membuangnya. Faji'a bil kitabi ila Abi Abdillah, dan sekarang kitab itu disampaikan kepada Imam Ahmad. Wa huwa la ya'lamu liman huwa, dan beliau tidak tahu karangan siapakah kitab ini. Fa'allamu ala mutasyabbi'atin minal kitab wa mawdi'un fihi wada'a alal a'mash. Kemudian mereka memberitahu tentang kondisi mutasyabbi'at, hal-hal yang menyimpang. Mutasyabbi'at bimakna asyani'at, sesuatu yang hina, sesuatu yang jelek. Kemudian mereka memberitahu kepada Imam Ahmad beberapa hal yang enggak baik dalam kitab ini, dan pernyataan palsu atas nama Al-A'mash. Wafihi, juga dalam kitab ini terdapat pernyataan, in za'amtum annal hasana ibn salihin kana yara saifa fahadha Ibnu Zubair qad kharaja. Kemudian dalam kitab ini ada pernyataan, kalau kalian meyakini bahwasanya Hasan bin Saleh, Hasan bin Saleh bin man? Hasan bin Saleh Ibnu Hayy, yang dia punya pemikiran apa? Khawarij. Kalau kalian meyakini bahwasanya Hasan bin Saleh, dia menganggap bahwasanya halal untuk memberontak dengan pedang, maka perhatikan, Ibnu Zubair, Abdullah bin Zubair radhiyallahu an, dia juga memberontak Marwan bin Hakam. Ini alasan siapa? Al-Karabisi, untuk membela Hasan bin Saleh yang punya pemahaman Khawarij namun ahli hadith. Tapi jelas berbeda apa yang dilakukan oleh Khawarij dengan yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair, atau yang dilakukan oleh Muawiyah ibn al-Hakam, atau Muawiyah ibn Abi Sufyan. Apa yang terjadi pada Abdullah bin Zubair dengan Marwan bin Hakam, dan yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, bukanlah bentuk pemberontakan. Karena yang pertama, bahasanya disebut pemberontakan apabila orang itu sudah membaiat pemimpin yang sah. Jika dia belum membaiat pemimpin yang sah, maka berarti dia di luar dari wilayah kekuasaan pemimpin tersebut. Ketika Ali bin Abi Thalib pindah dari Madinah menuju Kufah, dan beliau berpusat di Kufah, memusatkan pemerintahannya di Kufah, ibu kotanya berpindah ke Kufah, Muawiyah yang waktu itu berada di Syam bersama Ahlu Syam, mereka tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib. Dan Ahlu Syam, penduduk Syam, menginginkan agar Muawiyah yang menduduki jabatan sebagai kepala negara. Sehingga terjadilah dua negara, negara Ali dan negaranya Muawiyah radhiyallahu anhu. Sehingga Ali bin Abi Thalib meminta kepada Muawiyah untuk taat kepadanya, dan alasan Muawiyah, saya akan bersedia untuk membaiat kamu dengan satu syarat, kamu harus mengkisos semua pembunuh Utsman ibn Affan. Tapi Ali meminta, silakan gabung dulu, nanti kita akan kisos bareng-bareng. Karena Muawiyah menganggap bahwasanya Ali bin Abi Thalib punya kemampuan untuk mengkisos pembunuhnya Utsman, tapi kenapa tidak dilakukan? Padahal pembunuhnya Utsman itu kebanyakan menjadi pasukannya Ali bin Abi Thalib, menurut istiadatnya Muawiyah. Sehingga Muawiyah tidak mau membaiat Ali sebelum dia kisos pembunuhnya Utsman. Tapi Ali meminta kepada Muawiyah, kita bersatu terlebih dahulu dan nanti kita akan mengkisos pembunuhnya Utsman. Dan kita bisa perhatikan bahasanya ijtihad Ali dalam hal ini lebih kuat, karena ketika Muawiyah menjadi khalifah, sekalipun beliau tidak sanggup untuk mengkisos pembunuhnya Utsman, dan baru bisa dikisos di zaman Marwan ketika terpilih gubernur yang sangat kejam, Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Dan salah satu di antara bagian dari jasanya Hajjaj adalah dia mengkisos semua orang yang ikut demo di zamannya Utsman ibn Affan, karena kekuatan pasukannya sangat kuat. Sementara di zaman Muawiyah sendiri, sampai beliau meninggal dunia, sampai digantikan oleh anaknya, beliau tidak sanggup untuk mengkisos pembunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, karena pembunuhnya Utsman itu jumlahnya sangat banyak dan mereka tersebar di mana-mana dan dilindungi oleh kaumnya, oleh masyarakatnya. Baru di zaman Hajjaj mereka bisa diselesaikan. Sehingga anggapan Muawiyah Ali bisa dengan mudah mengkisos pembunuhnya Utsman ternyata tidak benar. Dia sendiri ketika menjadi khalifah tidak mampu untuk melakukan itu. Apapun itu, ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh para sahabat, dan bagi kita sebagai generasi yang imannya jauh di bawah mereka, menghormati masing-masing pendapat meskipun sah-sah saja untuk menentukan mana di antara pendapat yang lebih kuat dalam rangka mentarjih dua ijtihad. Dan kita doakan kepada mereka, semoga Allah memberikan keridhaan kepada semuanya atas jasa besar mereka kepada kaum muslimin. Nah, Demikian pula yang terjadi pada Abdullah bin Zubair. Ketika terpilih Yazid ibnu Muawiyah, Abdullah bin Zubair tidak mau untuk membaiat Yazid. Sehingga Abdullah bin Zubair, beliau bukan termasuk bagian dari negaranya Yazid. Kemudian boleh enggak ini berlaku bagi seluruh kaum muslimin, sehingga dia boleh saja memilih antara membaiat dan tidak membaiat? Jawabannya, boleh saja tidak membaiat, tapi Anda harus punya wilayah. Kalau Anda punya wilayah di luar wilayah kerajaan tadi, silahkan tidak membaiat. Sehingga misalnya di Indonesia ini ada satu pulau yang tidak dimiliki oleh Indonesia. Kemudian ada rakyat yang tidak mau membaiat pemimpin yang sah di Indonesia. Maka silahkan tinggal di pulau itu. Dan pulau ini misalnya membuat negara sendiri, ya, di luar dari negara Indonesia. Itu kalau ada. Tapi yang jadi masalah, orang yang tidak mau membaiat pemimpin yang sah di negara ini, dia enggak punya wilayah. Sehingga tidak ada pilihan yang lain kalau kemudian dia tinggal di negara Indonesia tapi ternyata tidak membaiat pemimpin yang sah yang ada di negaranya. Berbeda dengan Abdullah bin Zubair, beliau dibaiat oleh Ahlul Hijaz. Ahlul Hijaz itu mana? Mekah dan Madinah. Beliau dibaiat oleh Ahlul Hijaz, dan Ahlul Hijaz menyatakan kami bukan bagian dari negara Syam, bukan bagian dari negaranya Yazid ibn Muawiyah. Makanya Ahlul Hijaz menyendiri. Kemudian mereka membaiat Abdullah bin Zubair sebagai khalifah. Akhirnya terbentuklah dua kekhalifahan, kekhalifahan di Syam dan kekhalifahan di Hijaz. Hijaz itu kawasan pesisir barat Jazirah Arab. Itu namanya Hijaz. Nah, Hijaz kota terbesarnya ketika itu adalah Mekah, Madinah dan Taif. Itu semuanya di wilayah Hijaz. Sehingga yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, kemudian juga dilakukan oleh Muawiyah, bukan termasuk di antara bentuk pemberontakan, tapi mereka bukan bagian dari negara yang menjadi apa, rivalnya, menjadi lawannya, tapi mereka berdiri sendiri dan memiliki negara tersendiri. Meskipun setelah kemudian dilakukan penyerangan, ya, akhirnya Abdullah bin Zubair kalah dan kemudian Hijaz masuk ke wilayah daerah Syam sehingga kembali lagi menjadi satu. Ini sebagaimana yang terjadi dengan negara Saudi. Ada sebagian yang memberikan tuduhan bahwasanya Saudi adalah hasil pemberontakan terhadap Turki Utsmani, dan ini sangat tidak benar. Karena Saudi ketika itu betul wilayah Muslim, tapi dia di luar kekuasaan Turki Utsmani. Dia di luar kekuasaan Turki Utsmani. Ada negara Turki Utsmani, dan di Jazirah Arab ada negara kecil-kecil banyak sekali, karena waktu itu belum disatukan. Ya. Ada negara Ahsa, ada negara Dar'iyah, ada negara apalagi yang lain lagi. Ya. Kecil-kecil dan dipimpin oleh raja kecil-kecil yang punya kekuasaan yang sangat terbatas. Kemudian akhirnya yang menang adalah keluarganya Muhammad bin Su'ud. Kemudian kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil tadi disatukan dan akhirnya terbentuklah negara Saudi Arabia. Demikian pula yang terjadi di negara kita. Dulu kita juga mengenal bahasanya satu tanah air ini terdiri dari banyak negara kecil-kecil. Ada kerajaan Majapahit. Nanti di wilayah yang lain ada kerajaan Sriwijaya. Di wilayah yang lain ada kerajaan yang lain. Kalau di Jawa Barat apa namanya? Pajajaran. Kemudian di Lombok ada sendiri. Nanti di Kalimantan ada sendiri. Kemudian di daerah Sulawesi ada sendiri. Dan mereka ketika belum disatukan menjadi kerajaan yang sah berdiri sendiri. Sendiri-sendiri. Kita tidak menyebut bahasanya ketika itu terjadi pemberontakan. Tapi yang ada adalah ketika itu kerajaannya masih kecil-kecil, kekuasaan mereka tidak menyeluruh sampai satu Nusantara. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Zubair, Muawiyah, bin Abi Sufyan, dan yang juga terjadi pada Khalifah Bani Umayyah yang kedua, ya, yang berada di mana? Cordoba, yang itu bersamaan dengan adanya Abbasiyah yang berada di Baghdad. Karena itulah realita bahasanya kaum muslimin tidak dipimpin oleh satu pemimpin itu sudah terjadi berkali-kali, sudah terjadi berkali-kali dalam sejarah Islam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, sebagaimana surat yang beliau sampaikan kepada para raja, beliau tidak meminta mereka untuk menyerahkan kepemimpinannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau minta apa? Aslim taslam, masuk Islam, nanti kamu akan selamat. Falakal ajru marratain, dan kamu akan mendapatkan pahala dua kali. Karena ahli kitab itu kalau masuk Islam dapat pahala dua kali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada mereka, kalau kamu nanti masuk Islam, serahkan kekuasaanmu kepada kami. Tidak. Tapi kalau kalian tidak masuk Islam, fa'alaika ithmul arisiyin, maka kamu akan menanggung semua dosa pengikutmu, disebabkan rajanya tidak mau masuk Islam. Sehingga sehingga kita bismillah, sehingga kita bisa membuat pengandaian, andai sekian banyak raja yang dikirimi surat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada raja Kisra, ada kaisar yang ada di Romawi, ada raja siapa lagi? Ada raja di Mesir, ya. Kemudian ada raja-raja di tempat yang lain, di Oman juga dikirimi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di Bahrain dikirimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kurang lebih sekitar 7 atau 8 raja yang disebutkan dalam Ar-Rahiqul Makhtum yang dikasih surat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan andaikan mereka semuanya masuk Islam, kerajaan mereka tetap berdiri. Sehingga mereka punya wilayah kekuasaan sendiri-sendiri. Yang penting adalah kaum muslimin semuanya merasa kalau mereka bersaudara, enggak jadi masalah, ini punya kekuasaan, ini punya kekuasaan. Tidak dipersyaratkan harus bersatu. Meskipun yang paling ideal adalah ketika semuanya tergabung dalam satu kekuasaan, satu kekhalifahan. Ini yang paling ideal. Karena kalau kemudian pecah seperti ini, yang namanya pemicu terjadinya sengketa sangat sangat memungkinkan terjadi. Ya. Jangankan yang seperti itu, Indonesia sama Malaysia saja tegangnya sudah sangat sering. Padahal sama-sama negara Islam, hanya rebutan, atau sama-sama mayoritas Muslim, hanya rebutan pulau. Ya. Ini mau dikuasai Malaysia, mau dikuasai Indonesia, kan sama-sama pulaunya tetap di situ, ya. Dan penduduknya juga sama di situ. Baik. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh orang Khawarij bahwasanya yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair dan yang dilakukan oleh Muawiyah termasuk di antara bentuk pemberontakan, ini alasan yang tidak benar. Faqala Abu Abdullah, karena itu Imam Ahmad mengatakan hadza arada nusratal Hasan ibn Saleh. Orang ini Al-Karabisi ingin membela Hasan bin Saleh. Fawadu'a ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad jama'a lirwafidi ahaditha fi hadal kitab. Makanya dia membuat pernyataan palsu atas nama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menganggap para sahabat telah melakukan pemberontakan. Dan juga di situ dikumpulkan beberapa hadis yang mendukung Rafidah. Faqala Abu Nasr, maka Abu Nasr bin Abdul Majid mengatakan inna futyanana yakhtalifuna ila sahibi hadzal kitab. Wa Imam Ahmad, banyak di antara kawan-kawan kami yang mereka belajar dari penulis kitab ini, Al-Karabisi. Faqala, kemudian Imam Ahmad mengatakan, hadziru anhu, peringatkan dia. Peringatkan dia jangan sampai mengikuti kajiannya Al-Karabisi, karena dia punya pemikiran yang menyimpang. Kemudian kita akan membaca keterangan dari Ibnu Muflih rahimahullah. Qala Ibnu Muflih rahimahullah, wa yahrumun nadharu fi ma yukhsha minhu ad-dalalu wal wuqu'u fi asy-syakki wasy-syubhah. Dan diharamkan untuk mempelajari kitab yang dikhawatirkan di situ ada kesesatan dan bisa menimbulkan keraguan serta syubhat. Sangat tidak ditekankan kita mempelajari kitabnya Ahlul Dalal, orang yang punya pemikiran menyimpang. Misalnya saya mau uji coba penjajakan akidah, sejauh mana dan sekuat apa akidah saya, mosok saya terpengaruh? Bisa jadi kamu terpengaruh karena hati itu lemah. Summa qal, lalu Ibnu Muflih mengatakan, wa nassal Imamu Ahmad rahimahullah alal man'i minan nadari fi kutubi ahlil kalami wal bida'il mudillati wa kira'atiha wa riwayatiha. Dan Imam Ahmad menegaskan untuk melarang jangan mempelajari kitab-kitabnya orang yang tekun menyampaikan filsafat, kemudian kesesatan, dan membacanya atau meriwayatkannya. Nah, dan kemarin telah kita simpulkan bahwa para ulama mengizinkan kalau kita menemukan kitab yang isinya menyimpang, maka boleh diapakan? Boleh dirusak tanpa harus izin kepada pemilik. Kenapa tanpa harus izin? Karena kalau izin padu, maka sebaiknya tidak perlu izin sehingga tidak terjadi pertengkaran. Dia pasti tidak akan ridho. Gak mungkin dia akan ridho. Terus kenapa kok tidak izin? Karena idnu syari' muqaddam ala idnil ala iznin nas, karena izin syariah lebih didahulukan dibandingkan izin manusia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mau membakar rumahnya sebagian orang yang tidak mau sholat jamaah di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam merusak rumah orang lain. Atau sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan telah membakar kebun kurma yang dimiliki oleh Bani Nadir. Nabi SAW melakukan kerusakan dalam bentuk membakar kebun kurma. Tapi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ma qata'tum min linatin aw taraktumuha fa bi'idznillahi wal yukhziyal kafirin. Ya, kebun-kebun kurma yang kalian potong, ya, yang kalian tebangi atau yang kalian biarkan itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menghinakan orang kafir. Sehingga dalam masalah ketika orang itu berinteraksi dengan orang yang punya penyimpangan atau dia menemukan sesuatu yang berbahaya, maka sah-sah saja untuk kemudian dimusnahkan tanpa harus minta izin dari pemiliknya. Menemukan sebotol minuman keras, ini diapakan ini? Dibuang atau izin dulu ke pemilik untuk diminum? Nah, ini yang enggak boleh ya. Dibuang atau diapakan? Langsung dibuang tanpa harus izin kepada pemilik. Kenapa izin syariah didahulukan dibandingkan izin pemilik? Kemudian kita akan masuk ke bab berikutnya, bab dhammul jidali wal munadharati wal khusumati fiddin. Bab celaan untuk berdebat, diskusi dan debat dalam masalah agama. Yang dimaksud dengan debat dalam masalah agama di sini adalah memperdebatkan yang sudah jelas kebenarannya. Yang sudah pasti benar, yang sudah jelas kebenarannya diperdebatkan. Dalam Islam ini tidak diperbolehkan, sebagaimana nanti kita akan membaca bagaimana sikap para ulama di masa silam. Tapi kalau kemudian kita belum jelas mengetahui kebenaran, ya, misalnya masih dalam ranah ijtihad, maka tidak jadi masalah untuk didiskusikan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, wa yadkhuluna minhum 70 alfin sab'una alfin bi aljannata bighairi hisabin wala adab. Dan di antara umatku akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini kepada para sahabat. Setelah beliau menyampaikan ini, lalu beliau pulang. Sehingga menjadi tanda tanya besar bagi para sahabat yang mendengarnya. Siapakah 70.000 orang itu? Akhirnya apa yang terjadi? Mereka saling diskusi. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah para sahabat-sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang tidak pernah berbuat syirik, masuk Islam sejak kecil. Dan ada pendapat-pendapat yang lainnya. Keponya mereka membuat mereka diskusi untuk mencari tahu siapakah 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian Nabi SAW datang dan beliau menjelaskan. Maka diskusi seperti ini diperbolehkan ketika masih ada ruang untuk beristihad. Terus gimana kalau misalnya antar sesama talib melakukan diskusi? Ngawur-ngawur boleh enggak misalnya? Kalau ada pembimbingnya enggak masalah. Misalnya sang guru memberikan bahan diskusi, silakan kalian diskusikan. Ya mungkin bisa jadi mereka akan ngasih alasan yang enggak karuan. Tapi bisa dipastikan nanti akan diluruskan. Karena guru ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian sahabat, seperti dalam kasus yang tadi kita baca. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Imam Ahmad pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yuhibbul kalam fahdharhu." Kalau kamu melihat ada orang yang suka mempelajari filsafat, maka waspadai dia. Dan al-kalam mulai banyak dipelajari oleh kaum muslimin sejak dilakukannya gerakan penerjemahan kitab-kitab dari Yunani. Sebelum itu tidak ada. Makanya ilmu kalam mulai banyak tersebar. Dan sejak ilmu kalam itu tersebar, maka madhahibul kalam, karena ada madhab akidah yang dia bersumber dari murni semangat ya, murni semangat karena masalah perasaan, seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, itu masalah perasaan. Dan ada yang dia karena mikirnya terlalu jauh, karena terpengaruh dengan filsafat, seperti Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, dan seterusnya. Dan itu baru muncul setelah diterjemahkannya buku-buku Yunani. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, la tujalis sahiba kalamin wa inna dhubba anis sunnati, atau mungkin wa in dhabba anis sunnati fa innahu la ya'ulu amruhu ila khairin. Dhabba ya dhubbu artinya membela. Janganlah kalian duduk bersama ahli kalam, orang yang pintar filsafat, meskipun dia membela sunnah. Karena yang namanya kalam, la ya'ulu amruhu ila khairin, enggak pernah ujung urusannya menjadi kebaikan. Selalu ujung urusannya itu enggak benar. Meskipun itu dilakukan dalam rangka untuk membela sunnah. Karena itu kita mempelajari agama tidak butuh metodologi yang dibuat oleh orang kafir atau yang dibuat oleh orang-orang liberal dalam mempelajari agama mereka. Kita tidak perlu metode hermeneutika untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Karena kita tidak butuh metode seperti itu. Metode yang dibuat oleh orang kafir untuk memahami kitab mereka, kemudian dipakai sebagai senjatanya orang-orang liberal, meskipun selama ini hanya atas nama hermeneutika. Karena bisa dipastikan nanti ujungnya enggak benar. Bisa dipastikan la ya'ulu ila khairin, ujungnya pasti enggak benar. Wa qala Wahab ibn Munabbih rahimahullah, da'il mira'a wal jidala an amrika fa innaka la ta'jizu ahada rajulain. tinggalkan berdebat, tinggalkan debat dalam urusanmu, dalam masalah agamamu. Karena kamu pasti akan menjumpai dua jenis manusia. Kamu tidak akan mengalahkan dua jenis manusia, maksudnya adalah kamu pasti akan menghadapi dua jenis manusia ini. Yang pertama, rajulun huwa a'lamu minka. Yang pertama, orang yang lebih pandai dibandingkan kamu, yang lebih tahu dibandingkan kamu. Fakaifa tumari wa tujadilu man huwa a'lamu minka? Bagaimana mungkin orang yang lebih berilmu dibandingkan kamu, kamu ajak debat? Yang benar gimana? Kalau dia lebih berilmu dibandingkan kamu, ikuti ilmunya. Jangan diajak debat dengan dia, atau jangan berdebat dengan dia. Atau yang kedua, warajulun anta a'lamu minhu. Yang kedua, orang yang kamu lebih berilmu dibandingkan dia. Fakaifa tumari wa tujadilu man anta a'lamu minhu? Bagaimana mungkin kamu berdebat dengan orang yang lebih goblok dibandingkan kamu? Sehingga ngapain capek-capek berdebat dengan orang ini? Wong kamu lebih pintar dibandingkan dia. Pengetahuan kamu tentang kebenaran lebih banyak. Wala yuti'uka, dan belum tentu dia akan mentaatimu. Faqta dzalika 'alaik. Sehingga putus hal itu darimu. Artinya hindarkan kebiasaan berdebat. Ini pesan dari Wahab Ibn Munabbih rahimahullah. Karena itu prinsip yang beliau ajarkan dalam masalah akidah, dalam masalah agama, masyarakat hanya ada dua kemungkinan yang kita hadapi. Yang pertama, orang yang lebih berilmu dibandingkan kita, maka seharusnya kita belajar darinya, bukan debat dengannya. Karena kalau kita debat dengannya, berarti kita ngeyel. Kamu kan lebih tidak tahu dibandingkan orang ini, ikuti dia, karena dia lebih tahu. Yang dimaksud lebih berilmu di sini, ilmu yang maksudnya adalah ilmu an-nafi, ilmu yang bermanfaat, artinya ilmu tentang kebenaran. Atau jenis yang kedua, manusia yang lebih bodoh dibandingkan kita. Kalau dia lebih bodoh dibandingkan kita, diajak debat, ini bikin capek saja, apa manfaatnya? Sementara belum tentu dia mengikuti kita. Dan kita tidak dapat manfaat karena kita juga tidak akan bertambah ilmunya disebabkan gesekan dengan orang yang lebih goblok dibandingkan kita. Malah dikhawatirkan ketularan bodoh. Sebagaimana ilmu menular, goblok juga bisa menular. Ya. Karena kadang orang itu tidak tahan emosi, ya. Ketika dia berinteraksi dengan orang yang lebih bodoh, dia ikut emosi seperti orang bodoh. Dia ketularan jadi orang yang bodoh. Nah, qala Ma'an ibnu Isa rahimahullah. Ma'an ibnu Isa, beliau muridnya Imam Malik dan termasuk murid dekatnya. Beliau bercerita, in sarafa Malik ibn Anas rahimahullah yauman minal masjid. Suatu hari Imam Malik bin Anas keluar dari masjid. Wa huwa muttaki'un 'ala yati, dan ketika itu beliau menggenggam tanganku, ya, sambil menggandeng tanganku. Tangan siapa? Ma'an bin Isa. Falahiqahu rajulun yuqalu lahu Abul Hauriyah. Tiba-tiba beliau disusul oleh seseorang namanya Abul Hauriyah. Kana yuttahamu bil irja, yang dia itu tertuduh punya pemikiran murji'ah. Artinya masyarakat punya anggapan kalau Abul Hauriyah ini punya pemikiran murji'ah. Faqala, kemudian orang ini mengatakan, ya Aba Abdillah, wahai Imam Ahmad, wahai Imam Malik, isma' minni syai'an. Saya mau menyampaikan sedikit kepada anda, ukallimuka bihi. Saya akan sampaikan kepada anda, wa uhajuka wa ukhbiruka bi ra'yi. Nanti saya jelaskan kepada anda dan saya sampaikan menurut logika saya. Mau enggak didengarkan? Qala, kemudian Imam Malik bertanya, fa in ghalabtani, kalau kamu bisa mengalahkan aku dalam debat, terus nanti gimana? Qala, kata Abu Hauriyah, In ghalabtuka ittabi'ni. Nanti kalau saya bisa mengalahkan Anda, berarti Anda harus ikut saya. Qala Malikun, kemudian Imam Malik mengatakan, baik, berarti kalau saya ikut kamu kan kita bersama ya. Karena saya kalah debat dengan kamu, sekarang berarti saya ikut kamu. Jadinya saya dan kamu kami. Fa in ja'a rajulun akhar fakallamana faghalabana. Sekarang kalau ada datang orang ketiga, lalu dia berdebat dengan kita berdua ini. Jadi kita sudah satu pemikiran, datang orang ketiga beda pemikiran dengan kita. Fakallamana waghalabana. Dia mendebat dan kita kalah. Terus gimana? Nattabi'hu. Nah, kalau kita kalah ya kita ikut dia. Faqala Malikun, kemudian Imam Malik mengatakan, ya Abdullah, wahai hamba Allah, ba'athallahu azza wa jalla Muhammadan bidinin wahid. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu agama, satu kebenaran. Wa araka tantaqil min dinin ila dinin. Sementara kalau saya perhatikan, kamu itu berpindah-pindah dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Nah kalau kayak gini caranya, terus agamamu itu agama apa? Agama mengikuti yang menang debat. Wah, nanti gak karuan. Karena dia sekarang menang debat, mungkin debat yang kedua dia nervous, kalah ya. Kamu ikut yang orang kedua, nanti dia kalah sama orang ketiga, ikut lagi orang ketiga. Nah terus yang kamu ikuti yang mana? Jadinya semuanya meragukan. Dan inilah prinsip yang dimiliki oleh orang liberal, bahwa kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Wah. Sehingga tidak ada istilah kebenaran. Sekarang mungkin Anda anggap benar, tapi itu relatif. Dan nanti dalam satu kenyataan berikutnya, dalam satu kondisi, dia akan terkalahkan dengan yang lain, sehingga kebenaran itu menjadi kesalahan. Akhirnya tidak ada istilah kebenaran yang mutlak. Kebenaran adalah kesalahan yang tertunda. Tayyib. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah. Umar ibn Abdul Aziz pernah mengatakan, man ja'ala dinahu ghardan lil khusumat aktsara at-tanaqqul. Aktsara at-tanaqqula. Siapa yang menjadikan agamanya sebagai sasaran perdebatan, maka dia akan banyak berpindah dari satu agama ke agama yang lain. Yang dimaksud agama di sini adalah pemikiran. Ketika dia sering berdebat dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah prinsip beragama, nanti kalau di sini menang dia ikut, sana kalah dia ikut yang menang, dan seterusnya. Akhirnya dia akan pindah, akan sering berpindah dari satu pemikiran ke pemikiran yang lain. Dan kita bisa saksikan suasana seperti ini di tengah mahasiswa. Kadang ada mahasiswa, wah saya dulu sudah ikut pergerakan itu, pindah-pindah dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Dulu ini, kemudian pindah itu, terus pindah lagi yang ini, pindah lagi yang itu. Ya karena memang gayanya mahasiswa suka debat ya. Kemaki dengan perdebatan ya. Terlalu sombong dengan yang namanya debat, dan dia menganggap bahasanya segala sesuatu harus didiskusikan dengan yang lain. Apakah untuk menjalankan kebenaran harus minta izin kepada orang lain, diskusi dulu? Sementara belum tentu yang diajak diskusi lebih paham, dan bisa jadi yang diajak diskusi lebih pintar ngomong. Karena belum tentu kebenaran itu berada di pihak orang yang lebih pintar ngomong. Bisa jadi kebenaran berada di pihak orang yang gak bisa ngomong, sehingga dia gak bisa menjelaskan. Karena gak bisa menjelaskan, bisa jadi yang lebih pintar ngomong meskipun di atas kebatilan, dia bisa mempengaruhi orang lain. Sebagaimana Nabi SAW pernah kedatangan dua sahabat ya, yang mereka kenawan rebutan warisan ya. Intinya ini dua sahabat yang bersaudara, mereka rebutan harta, entah warisan atau apa. Yang satu pintar ngomong, yang satu gak bisa ngomong. Nah, ketika yang satu ini mulai ngomong, Rasulullah SAW memperhatikan terus sampai, kalau bahasa kita seperti orang bengong ya, hanya niteni orang ini. Disitulah langsung beliau mengatakan, wa inna minal bayani lasihra. Memang yang namanya penjelasan itu bisa menyihir. Sampai pun sekelas Rasulullah SAW bisa terpengaruh sebagaimana umumnya manusia yang lain. Dia cuma bengong, domblong, misalnya orang lain ya, ketika mendengarkan penjelasan dari ustaz siapa, cuma bengong saja. Nah, itu contoh sihirnya penjelasan. Dia enggak sadar kalau tes, enggak sadar. Ada yang netes, enggak sadar. Itu kehebatan dari sihirnya penjelasan. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ini dan beliau belum dapat wahyu, maka beliau enggak tahu siapa dari dua pihak ini yang berada di posisi kebenaran. Akhirnya apa yang beliau sampaikan? Ya. Nanti beliau akan, ya rahmatullah, beliau akan menyampaikan satu keputusan. Lalu beliau mengatakan, jika aku putuskan perkara ini dan kalian yakin dia tidak berhak, faqad iqtata'tu lahu jamratun minan nar. Berarti saya telah memberikan sepotong api neraka kepadanya. Ya, terserah dia mau makan atau tidak, terserah. Karena Rasulullah SAW tidak tahu. Dan yang namanya hakim itu menyimpulkan sesuai dengan yang dohir, sesuai dengan yang dohir. Bisa jadi yang benar itu karena gak bisa ngomong, akhirnya kebenarannya tidak terungkap. Yang salah karena pintar ngomong, dia bisa membalik kesalahan jadi kebenaran. Sementara hakim hanya bisa beristiad sesuai dengan yang zahir. Kalau Rasulullah SAW gak dapat wahyu, beliau beristiad sebagaimana yang beliau pahami. Kalau beliau dapat wahyu, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membimbingnya. Nah, ini ada jawaban surat dari Imam Ahmad, dan insya Allah karena ini cukup panjang, mengingat kita ada kajian setelah Isya di daerah cukup jauh dari sini ya. Sehingga insya Allah untuk kajian ini kita cukupkan sebelum Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.